kau dan aku pun sama. Nasibku, nasibku tak berbeda. Suka dan duka kita lalui. Sampai rambut ini akan memuji. Akan memuji. Terima kasih. Semoga. kasih Mas Gery. Sama-sama, Beb. Bebek. Loh, bebek mesti.